Nyetrumso. Durung ngomong ya. Kita goyang bareng-bareng nyoba laba. SNB Indonesia buat WSL yang hadir. Terima kasih. Buat juragan bawang, goyang dong. Juragan Sawer, semoga rezekinya tambah banyak.